menyandang anggungan peranan jiwa pasrah, terlanjur untuk terhenti di jalan yang telah tertemu semenjak ini. Sehidup semati, kian lama kian pasrah ku rasa tujuan, dan kian